Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita masih melanjutkan penjelasan al-alamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala terkait hadis yang kedua dari hadis Arba'in an-Nawawiyah. Beliau menjelaskan tentang apa yang Rasulullah SAW bertanya kepada Umar ibn al-Khattab setelah orang yang datang tiba-tiba di majelis Rasulullah SAW mendekat dan menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda kiamat. Nabi SAW setelah orang tadi berlalu, dan para sahabat tentunya di benaknya ada pertanyaan siapa orang tadi. Dilihat dari penampilannya, bukan orang jauh. Karena pakaiannya rapi, rambutnya rapi, tidak ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan safar. Tapi dari sisi siapa orang ini tidak dikenal, tentunya bukan orang dekat. Nabi SAW setelah orang ini pergi, berhenti sejenak, waktu berlalu, beliau bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, at-tadri man as-sa'il?" "Wahai Umar, tahu kamu siapa penanya tadi?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab ditanya sepele sebetulnya, "Siapa orang tadi?" Ini kalau kita barakallahu fikum mungkin bisa kelihatannya teman dekat Anda ya Rasulullah. Kalau tidak salah itu teman dekat Anda. Nyatanya berani mendekat, tanya-tanya, kemudian pergi. Namun dijawab oleh Umar bin Khattab, "Allahu wa Rasuluhu a'lam." Yang tahu siapa tepatnya orang tadi adalah Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menjelaskan, "Innahu Jibril ataakum yu'allimukum amradinikum." Alhamdulillah. Sungguhnya yang datang tadi malaikat Jibril datang kepada kalian, datang untuk kalian dalam rangka mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Jadi perkara agama bukan sekedar materi, apa itu Islam, apa itu iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Tapi perkara agama secara keseluruhan, bagaimana mendatangi majelis, bagaimana duduk di majelis, bagaimana memberikan perhatian kepada majelis, kemudian bagaimana di dalam majelis itu memahami apa yang dibahas di dalam majelis. Karena setiap bertanya dapat jawaban sodak, berarti paham kepada jawabannya dan punya penilaian, karena dia juga seorang rasul, utusan Allah dari kalangan malaikat. faidah yang ada di dalam percakapan ini, kata Syekh Shalih, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, husnu ta'limin Nabi SAW, menggambarkan bagusnya metode pengajaran Nabi SAW. Haisu istafhama as-sahabata hayya'lamun hada sa'il hamla. Ketika Nabi SAW memilih bertanya kepada sahabat, apakah mereka tahu siapa si penanya ini atau mereka tidak tahu. Padahal ada metode lain. Ketika orang ini pergi, Nabi langsung SAW langsung menjelaskan, tadi Jibril yang datang kepada kalian dengan tujuan demikian-demikian. Tapi Nabi tidak, Nabi SAW tidak memilih metode ini. Memilih bertanya kepada para sahabat, tidak langsung memberitahu, dipancing dengan pertanyaan. Di sini bukan sekedar gaya di dalam mengajar, tapi di dalamnya ada min ajli ayu alimahum bi, dengan tujuan supaya Nabi SAW benar-benar memberitahukan tentang orang tadi kepada mereka para sahabat. Bukan sekedar mengabarkan, lain. Mengabarkan dan memberitahu itu lain. Kabar sekedar apa? Kabar. Kalau memberitahu, yang diberitahu ada tuntutan, bagaimana bisa tahu? Bagaimana bisa ngerti? Beda seorang mengabarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan orang mengajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian barakallahu fikum, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa barakallahu fikum, wa hana ablagh mimma law allamahum ibtida'an. Dan ini lebih mengena daripada sekedar Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberitahu, dia Jibril tadi yang datang ke sini. Ditanya dulu, ada dialog, ada perhatian, ada terpancing penasaran, siapa ya tadi? Siapa tadi yang datang? Semua pada memasang pikirannya. Beda dengan kalau ini, tadi yang datang ini. Lain perhatiannya. Li'annahu idza sa'alahum thumma 'allamahum kana dzalika ad'ali wa'yi mayakulu wa subutuh. Karena sungguhnya kalau ditanya mereka dulu, kemudian baru diberitahu setelah mereka tidak tahu tentang apa yang ditanyakan, yang seperti ini lebih membangkitkan perhatian terhadap apa yang akan disampaikan, dan akan lebih, rasa sininya nyentel, lebih kokoh. Karena ditanya dulu, tahu. Seperti orang cerita sejarah dulu di Majapahit, ada Gajah Mada ini dengan orang, tahukah Anda tentang sejarah Majapahit? Lain. Dipancing perasaan, tahukah Anda? Oh, belum tahu. Gimana ceritanya? Lain orang ngoceh di depannya cerita Majapahit. Tidak ada, ditarik dulu perhatiannya. Kemudian kita lanjutkan faedah yang selanjutnya, masih terkait penjelasan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya, yang telah menjelaskan dia adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian dalam rangka yu'allimukum amradinikum. Dia datang dalam rangka mengajari urusan agama kalian, dalam keadaan Jibril alaihissalatu wassalam datang sekedar cuma tanya-tanya. Kabarkan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang iman, kabarkan kepadaku tentang ihsan, dan kabarkan tentang kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Tanya, tidak memberi informasi apa-apa, cuma bertanya. Tapi dikatakan Nabi SAW datang untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Maka faedah yang diambil dari kisah ini, an-nasail anil ilmi yuktabaru mu'allima. Orang yang bertanya tentang masalah ilmu, yang dengan pertanyaan tadi saudara-saudara di sekitarnya menjadi tahu apa yang dia tanyakan, dianggap seperti pengajar. Dia tanya apa hukumnya ini? Orang yang datang belum tahu hukum itu. Gara-gara dia tanya, ustaznya menjelaskan hukum itu adalah demikian, demikian, demikian. Yang lainnya jadi tahu. Maka si penanya menjadi sebab orang-orang ini tahu tentang perkara tadi, dan dia diposisikan juga sebagai pengajar. Lebih-lebih yang bertanya ini sudah tahu, cuma dia pengen, karena kapasitasnya dia sebagai penuntut ilmu, walaupun pengetahuannya banyak karena dia sudah senior di dalam masalah mengaji, cuma teman-temannya mungkin belum tahu perkara ini, ustaznya kelewatan tidak menjelaskan. Nah, dia tanya, gimana hukumnya ini, ustaz? Dalam tujuan supaya mereka yang lainnya tahu, masih banyak yang belum tahu. Maka dia, sebagaimana posisinya, Malaikat Jibril di hadapan Nabi tadi, bertanya tapi sudah tahu. Ketika dijawab, sodakta, kamu benar memang. Kabarkan tentang iman, dijawab, sodakta, benar kamu. Berarti sudah tahu. Kenapa bertanya? Supaya hadirin pada tahu. Maka penanya yang seperti ini tentang suatu ilmu dianggap pengajar. Wasabaqat al-isaratu ila hada. Telah lewat penjelasan tentang perkara ini. Lakin urid an ubayyina annahu yanbaghi lil insan ayas'ala amma yahtajuhu an-nas walau kana aliman bihi min ajli ayyanala ajarat ta'lim wallahu mu'afi. Tapi aku ulang ini di akhir agar supaya aku inginkan memberikan penjelasan sepantasnya bagi seorang itu untuk menanyakan perkara yang sangat dibutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya, sekalipun dia sudah tahu dengan perkara tersebut, dengan tujuan agar supaya dia mendapatkan pahala pengajaran ilmu tersebut. Karena dia yang menunjukkan teman-temannya tahu hukum tersebut. Na'am barakallahu fikum. Yakni mendalla 'alal khair falahu ajr fadil. Orang yang menjadikan sebab seorang mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Orang yang menjadikan sebab seorang mengajarkan ilmunya dengan pertanyaannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengajarkan tadi. Padahal terkadang seorang tahu tapi dia tidak Allah beri kemampuan untuk memberikan penjelasan. Ngerti dia, tapi cara menjelaskannya bagaimana, cara menyampaikannya bagaimana. Maka dia tanyakan kepada orang yang Allah karuniakan kepadanya, yakni penjelasan. Selesai, alhamdulillah, hadis yang kedua. Adapun hadis berikutnya, barakallahu fikum, hadis yang ketiga. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Arba'in An-Nawawiyah an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, putra dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah telah meridhai mereka berdua. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bunia maknanya usisa, dibangun fondasi Islam itu. Maksud dan tujuannya disebut dengan bunyal Islam adalah supaya manusia yang mendengar itu tahu Islam itu berupa bangunan. Sehingga seorang itu membangun Islam pada dirinya di atas tiang-tiang ini. Bukan sekedar memeluk Islam. Menegakkan Islam. Dan bisa tegak agama itu pada dirinya kalau 5 perkara ini tegak pula. Apa perkara-perkara yang 5 yang menjadi pondasinya? Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksiannya terhadap tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Konsekuensinya, dia hanya beribadah kepada Allah, tidak pada yang lainnya. Dan dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Konsekuensinya, dia di dalam beragama dengan tuntunan Muhammad SAW. Tidak semaunya sendiri. Karena dia bersaksi, ini nabinya Allah. Sehingga dia membenarkan kabar-kabar dari nabi ini. Sehingga dia mentaati perintah nabi ini. Sehingga dia menjauhi apa yang diperintahkan nabi ini. Dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa nabi ini. Itu namanya syahadat. Bersaksi bahwasanya Muhammad SAW akidahnya tidak ambil dari beliau. Ibadahnya tidak menyontoh dari beliau. Seenaknya dia beribadah dengan Islam-Islamnya dia sendiri. Tidak punya kepedulian kepada Nabi SAW. Mana konsekuensi dari syahadatnya Muhammad Rasulullah? Apakah dia ucapkan, aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Sementara dia tidak mengambil agama dari utusannya Allah ini. Dia pahami sendiri. Dia tidak belajar dari penjelasan Nabi SAW. Seolah-olah Islam yang dia lakukan turun dari langit ke kepalanya sendiri. Tak pernah belajar. Dia bisa ngomong, dia bisa berpendapat, dia bisa menghukumi. Dari mana? Tentunya yang menghubungkan agama ini sampai ke dia adalah Rasulullah SAW. Wala ya'budullah illa bima syarra'a. Dia tidak akan pernah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari syariat Allah Jalla wa Ala. Ini pondasi yang pertama. Tanpa ini rapuh Islam seorang. Akidah yang benar, mutabaah yang benar. Kalau tidak demikian, totalitasnya, istislamnya, berserah diri kepada Allah secara totalitas masih nol. Lihat egonya masih mewarnai perilakunya, gaya hidupnya, pola hidupnya, pandangan hidupnya. Tapi kalau orang sudah benar akidahnya, mutabaahnya, kita lihat benar-benar istislamun lillah. Dia benar-benar berserah diri kepada Allah. Tutur katanya, tutur kata yang dia pikir dan dia khawatirkan mengundang murka Allah. Sehingga dia hati-hati supaya tutur katanya diridhai Allah. Sehingga apa yang ada pada dirinya menunjukkan dia benar-benar totalitas berserah diri kepada Allah. Allah atur ucapannya, Allah atur pola pikirnya, Allah atur segala sisi kehidupannya. Karena dia memang ibadullah. Hanya Allah. Tanpa pondasi tadi, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sulit. Orang akan menjadi dirinya sendiri-sendiri dan bukan menjadi ibadullah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian wa iqamis shalah, dan Islam itu dibangun supaya tegak dengan iqamis shalah. Apa yang dimaksud menegakkan sholat? Tidak disebut di sini untuk menegakkan sholat. Ada isolah tidak, iqamis shalah. Karena menegakkan sholat itu bukan sekedar menunaikannya, tapi menunaikannya dan menjaganya. Ditunaikan dalam keadaan dijaga rukun-rukunnya, dipenuhi syarat-syaratnya, disempurnakan dengan penyempurnanya. Termasuk ditegakkan di Baitullah, bagi laki-laki pergi sambut adzan jamaah di sana. Menegakkan sholat bukan mengerjakan sholat, kerjakan. Rukunnya benar atau enggak, enggak peduli. Tapi menegakkan sholat, mengerjakannya dalam kondisi menjaga, memelihara, dipenuhi syarat-syaratnya, disempurnakan rukun-rukunnya, ketika selesai, disempurnakan dengan penyempurnanya. Kalau kurang. Orang kadang sholat sudah rukunnya benar, khusyuknya kurang. Maka ketika salam, Nabi bimbing kami istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak langsung pergi. Allahumma anta salam. Sudah begitu, kalau ada syariat sholat ba'diyah, sholat ba'diyah. Supaya kekurangan yang ada di sholatnya tadi tertutupi. Beda dengan orang yang sekedar mengerjakan sholat, kerjakan, selesai, tanggung jawab, tuntas, alhamdulillah, tidak istighfar sama sekali. Walaupun dia ragu tadi 5 rakaat atau 4 rakaat ya. Waislah, lakum dinukum waliyadin. Insyaallah Allah ngerti, Allah paling ngerti, Allah Maha Welas, asih, diampuni. Besok diulangi. Salat ngamun lagi, mau telu wis papat wis salat. Insyaallah Allah Ghafurur Rahim. Lupa kalau Allah Sadidul Iqamah. Lupa kalau Allah katakan orang yang salat pun bisa celaka. Wailul lil musallin. Aladinahum an salatihim sahun. Sudah sholat aman? Ada orang-orang yang celaka. Dalam keadaan dia musallin, orang yang mengerjakan sholat. Kenapa? Aladinahum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai di dalam sholatnya. Tidak punya perhatian di dalam kekhusyuannya. Tidak menjaga ketumakminahannya. Tidak peduli benar atau belum rukun-rukunnya. Cuma gerak badan dia, geleng kepala kiri, kanan, tanda penutupan, senangnya. Celaka orang yang sholatnya seperti itu. Datang penasihat dari kalangan syaitan, nah, makanya sholat ki angel, nera bener celokok. Kalau belum bisa sholat, jangan sholat dulu, latihan khusyuk. Supaya bisa khusyuk, belajar yoga sama aku. Akhirnya jadi yoganis. Kenapa saya latihan khusyuk dulu? Nanti baru setelah bisa sholat saya. Karena wailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Keblinger, ketemu orang, keminter. Akhirnya dua-duanya keblinger. Bau mudil sesat menyesatkan. Kalau ada ayat seperti ini, kecelaka orang yang sholatnya lalai, ya gimana kita berupaya supaya tidak lalai dalam sholat kita? Gimana berupaya, bukan latihan yoga? Nah, barakallahu fikum. Berupaya belajar bahasa Quran sehingga setiap bacaannya ngerti. Atau kita diberi karunia akal, pikiran, minimalnya takbir, apa artinya, dalam rangka apa takbir itu, doa istiftah pendek, cari artinya, pahami isinya. Al-Fatihah, pahami artinya. Doa ruku, pahami artinya. Iktidal, pahami artinya. Tasahud, pahami artinya. Itu saja paham artinya, sedikit itu. Sudah enggak paham tapi enggak mau paham. Sudah enggak paham enggak ingin paham. Itu sedikit itu. Menghafalkan itu ringan, pendek-pendek. Al-Fatihah. Pahami artinya, minimalnya itu kita selami artinya. Sehingga lisan kita membaca, badan kita tunduk, hati kita pun tahu makna yang sedang kita baca dan kondisi kita sedang apa. Barakallahu fikum. Sehingga sholatlah badan kita, lisan kita, dan hati kita. Bukan badannya sholat, jiwanya melayang entah kemana. Kemudian wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat dikatakan ita'iz zakah. Kenapa? Karena kalimat ata'yati itu maksudnya menyampaikan kepada posnya. Beda dengan sedekah, diberikan kepada siapa saja. Kalau zakat ita'iz zakah maknanya disalurkan pada pos-posnya yang telah ditentukan Al-Qur'an. Tidak boleh ke yang selain itu. Sehingga tidak ada dikatakan kita isodakoh, karena sodakoh kepada siapa saja. Kita izakam maknanya i'ta'uha limustakiha, limustahikiha, diberikan kepada yang berhak. Ada delapan asnaf golongan. Naam barakallahu fikum. Wa hajil bait, dan berhaji ke bait di sini Baitullah Ka'bah yang di Mekah Mukarramah. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan, yakni puasa bulan Ramadan yang telah kita lewati kemarin. Diriwayatkan di sini oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kita baca penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah taala wa barakallahu fikum. Hadal hadis bayyana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam annal Islam bi manzilatil bina. Hadis ini Nabi SAW di dalamnya, di dalam hadis ini, menjelaskan bahwasannya Islam itu diposisikan seperti bangunan. Alladhi yudlilu sahibah. Yang mana namanya bangunan bisa naungi pemiliknya yang ada di dalamnya. Tidak kena panas, tidak kena angin yang memudaratkan dirinya. Demikian pula Islam yang sebagai bangunan itu mengamankan pemeluknya di bawah naungan Islam. Wa yumnihi minad dahil wa minal kharij. Namanya rumah bangunan, melindungi pemiliknya, baik perlindungan dari dalam, dinding dalamnya, maupun perlindungan dari luar, dinding luarnya. Nah, barakallahu fikum. Ini bangunan yang kokoh tentunya. Makin tebal, plester luar, plester dalam. Bukan kerdus, bukan triplek, bukan kasepo, kandang ayam itu. Perlindungannya tidak ada, dengkul brul, gitu aja. Nah, kemudian wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bunya ala khamsin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam itu akan berbentuk bangunan yang bisa melindungi pemiliknya, pemeluknya, maka didirikan dengan pancang-pancangnya, tiang-tiangnya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iqamish shalah, iqamiz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait. Wa qad tafaddana al-kalam ala kulli hadhihi al-arkan al-khamsah fi hadis Umar bin Khattab alladhi qabla hadha falyuraji ilayhi. Dan sudah lewat penjelasan apa itu Islam, kemudian dengan rinci syahadat, menegakkan sholat dan lain sebagainya. Sudah lewat di pembahasan hadisnya Umar bin Khattab sebelum ini, maka dimurajaah kembali. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ma faidah iradu hadzal hadis maratan ukhra ma'a annahu dzukira fi siyaq hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa faedah didatangkan hadis ini untuk sekali lagi dalam keadaan sudah disebut Islam itu syahadat la ilaha illallah iqamis shalah itai zakah di hadisnya Umar bin Khattab barusan radhiyallahu ta'ala. Apa faedahnya? Jawabannya al-faedah annahu li ahamiyati hadzal mawdu. Yang pertama sampai diulang dua kali karena pentingnya topik tentang Islam ini. Banyak orang berislam tapi tidak membangun Islam sebagai bangunan yang bisa melindungi dirinya dari bahaya dunia dan akhirat. Maka perlu dijelaskan Islam itu begini-begini. Islam itu wujudnya bangunan. Kamu harus membangun, memperhatikan kekokohannya, menyempurnakan bangunannya. Yang baru setengah jadi, jadikan sekarang, kapan jadinya. Yang baru pondasi, segera bangunannya bangun. Jangan pondasi terus. Nah, barakallahu fikum. Segera beli batako, segera beli besi. Segera merancang jaringannya untuk ring usuknya. Segera pilih dindingnya. Segera di rapeng, segera di aci, segera di cat, segera di perindah. Sehingga Islamnya bukan cuma bangunan, tapi bangunan yang megah, lagi indah, menarik orang-orang lainnya. Islamnya teng serobol, siapa yang tertarik? Nah, barakallahu fikum. Maka faedahnya pentingnya perkara tentang apa itu Islam. Arada ayu akidah maratan saniyah, sehingga didatangkan lagi pembahasan tentang Islam, hadis tentang apa itu Islam untuk mempertegas sekali lagi. Hada min jihadin, ini dari satu sisi. Wa min jihadin ukhra, dari sisi yang lainnya, anna fi hadis Abdullah ibn Umar at-tasrih bi anal Islam bunia ala hadil arkan al-khamsah. Sisi yang lainnya, bahwasanya di hadis Abdullah bin Umar ini ada ucapan secara tegas dan jelas bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima perkara tadi, lima pasak tadi. Nah, barakallahu fikum. Amma hadis Umar bin Khattab falaysa bihadisira. Sedangkan di hadis Umar bin Khattab tidak dengan konteks seperti itu dibangun Islam. Sehingga orang oh Islam begini, berarti saya bersyahadat. Ternyata dia harus bangun syahadatnya bagaimana benar. Bangun sholatnya bagaimana tegak. Dan yang lain sebagainya. Sehingga Islam bisa melindungi dirinya dari dalam, dari luar, dari bahaya dunia, dari bahaya akhirat, dari petaka dunia, dari petaka akhirat. Dengan apa? Membangun dengan benar. Sehingga kalimat dunia ada penekanan lain. Bangunan Islammu dengan membangun rukun-rukunnya yang lima. Sehingga kita punya kepedulian membenahi tiang-tiangnya. Kenapa banyak orang agamanya roboh? Hanya karena dunia? Hanya karena tahta? Karena wanita? Karena supermi? Karena sembako? Dia tukar dengan mudahnya agamanya. Lihat apakah dia membangun sahadatnya dengan benar. Belajar tentang makna sahadat. Dua kalimat sahadat. Tidak sama sekali. Kalau ada orang yang ditukar super mie, susu, roti kaleng, konghuan, pindah agama, pastikan dia tidak tahan akan apa makna syahadatnya. Bagaimana sholatnya dia tegakkan? Dia tidak tahu, ditanya. Rukun sholat ada berapa? Jumlahnya saja tidak ingat. Apalagi bisa menyebut satu persatu. Nah, barakallahu fikum. Ditanya apa? Berada berapa rukun sholat? Wah, itu pelajaran SD. Sudah tidak saya murojaah lagi. Ya kalau mau ujian ya saya tak sinau sik. Nah, itu mestinya di luar kepala. Sebutkan satu persatu. Bingung dia. Aduh, gimana ini? Pulang balik boleh. Sakarmu. Sudah milih. Satu persatu. Pulang balik boleh. Pulang balik boleh. Juga tidak metu. Akhirnya nyerah. Kayak gini modelnya. Barakallahu fikum. Ini baru satu perkara. Gimana puasanya? Gimana hajinya? Insyaallah ta'ala, kita dengan pelajaran seperti ini tahu, kita harus membangun agama kita, memperkokoh akidah kita, membenarkan amalan-amalan kita, agar supaya mutaba'ah benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana zahiruhu yufidu dhalik, sekalipun hadis Umar bin Khattab sama faedahnya menjelaskan tentang Islam, tapi konteks kalimat dibangun Islam di riwayat Abdullah bin Umar punya nilai lain. Yakni apa? Mengingatkan bahwasanya Islam itu perlu dibangun, dijaga kekokohannya. Nah, barakallahu fikum, dengan membangun dengan kokoh rukun-rukunnya. Di annahu qala al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ila akhiril hadis. Karena hadis Umar bin Khattab sekedar menjelaskan Islam itu kalian bersyahadat dan lain sebagainya. Tentunya kalimat dibangun Islam di atas lima perkara punya penjelasan lain yang mempertegas Islam itu perlu diperhatikan bangunan rukun-rukunnya. Selesai hadis yang kedua. InsyaAllah. Ketiga. Masuk hadis yang keempat. Untuk keempat ini kita baca matanya dulu. Penjelasannya insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang keempat, topik pembicaraannya al-amalu bil khawatim, amalan-amalan yang kita kerjakan itu sungguhnya intinya amalan yang menutup hayat kita. Maka kita sering meminta kepada Allah husnul khatimah, amalan penutup yang baik. Kita saat ini baik, tapi sama-sama kita masih khawatir. Apakah kebaikan seperti ini yang akan menjadi akhir hayat kita? Belum tentu. Maka barakallahu fikum, berkata Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyahnya, An-Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud. Dua Abdullah ini kunyahnya sama. Abi Abdirrahman. Satunya Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar. Satunya Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul mushdiq. Telah bercerita kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kita. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah as-shadiq, orang yang jujur, benar. Al-masduq, dan dijaga kebenarannya oleh Allah Ta'ala. Beliau bersabda, inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Di zaman yang belum ada teknologi USG, Nabi SAW berbicara tentang keadaan calon manusia di perut ibunya 1440 tahun yang lalu. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan oleh Allah penciptaannya di perut ibunya 40 hari lamanya masih dalam keadaan nutfah. Cairan mani yang meliputi sel telur. Ketika dicek sekarang pun benar 40 hari masih itu keadaannya. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari kemudian sudah menjadi alaqatan, gumpalan darah. Tidak putih lagi, merah. Seperti itu pula. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya bukan gumpalan darah lagi, tapi sudah berujung seonggok daging, embrio. Belum ada bentuk, cuma daging, bukan darah lagi, bukan cairan putih lagi. Dan itu benar ketika diselidiki. Nah, ketika sudah berbentuk embrio tadi, mulai ada kedutan. Tidak lari-lari cuma berdenun. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Pada ketika sudah bentuk daging tadi, maka Allah mengutus malaikat. Fayanfuhu fihi ruh. Meniupkan ruh kepada calon manusia tadi, embrio tadi, bahasa biologinya embrio, bahasa kerennya mudghah. Mudghah ini bahasa syar'inya. Sudah ditiupkan di sana. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan ketika ini pula malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Piket bi rizqahu. Rezekinya berapa itu sudah ditetapkan di situ. Mau jungkir balik ya itu jumlahnya rezekinya. Jadi orang itu masya Allah tahu-tahu rezekinya mengalir kayak grojokan. Ya memang itu. Saya kok kadang oglangan, kadang lancar, sering matinya. Ya memang seperti itu. Maka yang santai, rezeki yang Allah berikan pasti cukup, pasti pas. Juga ditetapkan ketika itu pula ajalihi, ajalnya. Kapan matinya? Kalau belum sampai, ya belum mati. Sehingga orang ngomong, wah saya sudah dapat bonus. Siapa tahu itu bonus. Ya sampai itu memang gak ada bonus. Pas habis waktu hidupmu gak ada bonus lagi. Game over. Barakallahu fikum. Dan ditetapkan pula wa amalihi, amalan-amalannya. Wasakiyun ausaidu, sebagai orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Fawwallahi alladhi la ilaha ghairuhu. Maka demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya ada salah seorang di antara kalian secara zahir kasat mata Dia ahli taat. Sampai seolah-olah jarak dia dengan surga itu tinggal satu dirok, satu hasta. Tapi memang dia adalah ahlun nar. Maka amalan-amalan dia itu hanya amalan-amalan yang menipu. Dilihat kasat manusia orang baik, tapi sungguhnya dia ahlun buruk. Orang yang buruk, ahlun nar. Amalannya tanpa keikhlasan. Maka Allah takdirkan di akhir hayatnya, dia mengerjakan amalan kemaksiatan, amalan ahlun nar, dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa iyadu billah min dhalik. Kemudian sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta may yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Sebaliknya ada orang yang zahirnya perbuatannya hari-harinya maksiat tok sudah. Tapi memang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik. Hindun contohnya, istri Abu Sufyan yang memakan jantungnya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, pembunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimakan, dibelah dadanya, makan jantungnya. Di suatu peperangan Uhud hampir terbunuh, tapi teriak dalam keadaan sahabat ini membawa pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, teriak dari balik burda besinya, zirah perangnya, sehingga kelihatan kalau dia wanita. Maka saya tidak akan kotori darah wanita dengan pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih diberi kesempatan hidup. Hikmah di balik itu, di akhir hayatnya Allah jadikan dia adalah mukminah. Berjuang bersama kaum muslimin, bersama Abu Sufyan. Kenapa tidak dimatikan ketika itu? Karena Allah tetapkan dia ahlul jannah. Naam barakallahu fikum. Maka di sini orang ini ya karena kejahilannya, karena hobinya, karena egonya, sulit sekali untuk dapat hidayah. Dia tetap baca amalannya ahlun nar terus. Sampai orang katakan jarak dia sama neraka itu tinggal sehasta. Mati plung muruk. Gitu aja sudah. Tapi bagaimana keadaannya? Fayasbiku ahli kitab. Ketetapan Allah mendahului dia. Sudah ditetapkan dia ahlul jannah. Maka dia bertobat di akhir hayatnya. Fayakmalu bi amali ahlul jannah. Kemudian meninggal dan dia masuk jannah. Hadis ini memotivasi kita bukan untuk pasrah sajalah kalau kita ahlul jannah, ahlul jannah. Bukan begitu. Tapi kita menjaga hari-hari kita dengan ketaatan. Karena akhir hayat kita, kita tidak tahu yang mana. Sewaktu-waktu tiba kepada kita. Maka hikmah di dalam hadis ini, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Dulu semangat ketika sakit, banyak keluh kesah, banyak kufur. Banyak mengeluhkan, jarang bersyukur, malas ibadah, berat ibadah. Hati-hati. Karena amalan itu di penutup dari usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hati yang sadar, dimudahkan untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki akidah kita, ibadah kita. Makin hari dekat perjumpaan kita dengan Allah Jalla wa'ala, makin baik diri-diri kita. Makin banyak amalan ketaatan menghiasi hari-hari kita. Maka ketika Allah ambil kita dalam keadaan dihiasi amalan soleh sebagai penutupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.